Maafkanlah diriku ini, perpisahan yang ku ingini. Sungguh ku tahu sayang kau kepadaku, tapi semua tak mungkin. Oh sayangku, jiwa kenangan lalu, tiada ku pinta. Oh jadi begini, oh kasih, fahamilah, sakitnya hati, tapi percayalah kataku, kau akan menemui teman yang baru, yang kan lebih sayang. Thank you.